Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, ikhwan akhwatillah yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, Fatih Ahmad kembali hadir untuk menemani kebersamaan Anda di program acara Dialog Siang di Radio Al-Fatah. Dan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan para pendengar setia Radio Al-Fatah dalam keadaan sehat walafiat dan tentu bisa menyimak siaran kami melalui Dialog Siang. Baik, Dialog Siang pada kali ini kami sudah menghadirkan tamu kita, yaitu mahasiswa Unsud Purwokerto yang saat ini sempat hadir di studio bersama kami, dan beliau adalah Zaid Al-Khair, di mana nanti beliau akan memperkenalkan diri. Dan tentu pada kesempatan siang hari ini, tema yang akan kita perbincangkan dalam dialog siang ini adalah bagaimana agar kita cinta terhadap dunia peternakan, seperti itu. Dan kami sapa terlebih dahulu tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sehat pada siang hari ini? Alhamdulillah. Iya, baik. Beliau akan memperkenalkan diri beliau saat ini. Selengkapnya kami persilakan kepada Zaid Al-Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Al-Khair. Saya mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Saya asli dari Muhajirun, alumni dari MA Al-Fatah, Lampung, Angkatan 2011. Baik, saat ini semester berapa untuk Zaid Al-Khair? Semester 5, gitu. Yeah. Sekarang udah... Alhamdulillah untuk besok udah masuk ke semester 6. Ya, baik ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mencoba untuk berbincang-bincang seputar dunia peternakan karena saat ini beliau dalam perkuliahan di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto mengambil jurusan peternakan. Apa? Peternakan. Tentunya ini untuk kita kupas pada kali ini cukup bagus sepertinya. Karena memang dunia peternakan tidak semua masyarakat di Indonesia ini tahu persis. Walaupun mungkin ya sebagian memang tahu tentang dunia peternakan. Tetapi kita akan coba untuk mencari informasi seperti apa dunia peternakan itu yang sebenarnya. Baik. Nah, untuk Zaid Al-Khair saat ini mungkin bisa menceritakan terlebih dahulu ya, awal masuk di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto sebagai alumni Al-Fatah dulu. Seperti apa sih awal masuknya sehingga bisa diterima di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto? Kami persilakan. Waktu itu saya waktu pas kelas 3 MA Al-Fatah, di situ untuk saya sendiri masuk di Universitas Jenderal Sudirman sendiri, pertama karena apa ya, karena pengen ini aja, kuliah di luar Lampung pertama, terus mencari universitas-universitas yang ada di Jawa, khususnya yang di Jawa Tengah. Lalu kenapa ngambil peternakan? Peternakan sendiri itu untuk di Lampung itu belum begitu populer karena masih kurang sosialisasinya tentang dunia peternakan yang ada di sekitar Lampung, khususnya di Muhajirun itu sendiri. Yeah. Terus untuk cara masuknya, pertama saya mendaftarkan diri saya di bidik misi dulu, karena alhamdulillah saat ini saya menerima beasiswa bidik misi untuk apa ya, untuk kategori mahasiswa yang tidak mampu. Lalu untuk tes sendiri saya tes ujian tertulis untuk mengambil jurusan peternakan yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Iya, baik. Saat itu ketika masuk untuk di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, tentu ini melalui beasiswa ya. Nah, alhamdulillah. Beasiswa tersebut informasinya didapatkan dari mana awal-awal waktu itu? Untuk beasiswa tersebut, pertama bapak saya sendiri Ustadz Abdurrahman Ar-Rasyid itu mencari informasi tentang beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia saat itu. Alhamdulillah waktu itu udah berjalan 1 tahun beasiswa bidik misi. Alhamdulillah bapak saya mencari informasinya dan mendaftarkan saya untuk beasiswa bidik misi ini sendiri gitu. Iya. Yeah. Berarti dengan melalui beasiswa bidik misi ini, Zaid sendiri ketika itu diberikan tes tertentu atau memang sama sekali tidak ada tes? Waktu itu tesnya kan karena persyaratan-persyaratan waktu itu tuh untuk bidik misi sendiri, berkas-berkas yang harus dikumpulkan itu seperti apa, surat sehat dari dokter, terus keterangan apa tidak buta warna, terus prestasi-prestasi yang ada di sekolah, terus rapot juga, rapot-rapot sekolah, terus apa yang paling penting itu surat tidak mampu dari kelurahan gitu. Iya, baik. Nah, kemudian setelah diterima ya, tentu ini pengumuman sudah diterima oleh Zaid, kemudian bisa masuk ya. Nah, selama pembelajaran di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ini, apa yang dirasakan awal-awal mulai jadi seorang mahasiswa? Untuk awal-awal jadi mahasiswa sendiri, ya karena kan jauh dari orang tua pertama. Yeah. Kita udah bisa harus mandiri dari orang tua. Terus ya punya banyak-banyak teman, cari-cari teman yang banyak untuk pengalaman kita kesananya. Nanti kan kalau kita nggak ada teman, nanti kita nggak mungkin jalan sendiri gitu. Terus pertama ya sepi lah, kayak karena baru pertama kali juga jauh dari orang tua gitu. Iya. Yeah. Nah, kemudian di Universitas Jenderal Sudirman sendiri, apakah para alumni mungkin yang satu angkatan ataupun mungkin angkatan sebelumnya atau berikutnya dari Zaid Al-Khair ini, ada nggak yang kuliah di UNSUD tersebut? Untuk angkatan saya sendiri itu baru 3 orang. Terus angkatan yang lalu, dulu ada Mas Fakih, sekarang udah kerja di Tangerang. Itu juga alumni dari Al-Fatah yang masuk di UNSUD. Terus ya baru itu, karena baru angkatan kami baru 3 orang. Ya insya Allah untuk angkatan berikutnya adik-adik dari apa, dari Madrasah Al-Fatah Lampung dan sekitar Lampung dan lain-lain bisa masuk dalam Universitas Jenderal Sudirman gitu. Nah, ketika Zaid memilih satu jurusan yaitu peternakan, tentu ini sudah mungkin berkomunikasi dengan orang tua sebagai pendukung terlaksananya perkuliahan di UNSUD tersebut. Apakah ini pemilihan jurusan peternakan ini juga sudah di musyawarahkan bersama kedua orang tua atau memang benar-benar pilihan dari Zaid sendiri? Untuk orang tua sendiri waktu itu nggak memaksakan saya ingin di mana, karena nanti kan selanjutnya untuk diri saya sendiri. Mm-hmm. Jadi itu pure murni pilihan saya sendiri gitu. Tetapi waktu itu orang tua juga menganggap gimana ya, kenapa sih harus peternakan gitu kan? Yeah. Nah, kenapa nggak yang fakultas-fakultasnya lain gitu? Ya mungkin karena apa ya, keinginan keinginan saya ingin di peternakan ya, ya di situ gitu. Untuk orang tua, alhamdulillah keputusan saya itu langsung didukung. Intinya dari orang tua kuliah dan bisa ngebantu orang tua untuk selanjutnya gitu. Oke. Dunia peternakan ini memang jarang sekali ya, terutama untuk keilmuannya bagi masyarakat yang masyarakat awam ya. Selama ini memang mereka memelihara ternak, segala ternak ini ya. Tetapi mungkin bisa jadi mereka tentang keilmuannya ini kurang mendukung ya. Nah, kalau menurut pandangan Zaid yang saat ini sedang ya menimba ilmu di Universitas Jenderal Sudirman, terutama jurusan peternakan, ini sejauh mana menilai bahwa dunia peternakan itu memang harus diketahui sesuai dengan ilmunya, sementara masyarakat itu masih awam mungkin yang memang benar-benar belum tahu. Nah, ini seperti apa? Karena untuk kan banyak masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia itu kan dia hanya pemelihara-melihara aja gitu. Untuk manajemennya, pemberian pakannya, dan lain-lain sebagainya itu kan mereka masih sedikit awam gitu kan. Iya, iya. Jadi sebenarnya harus dari beberapa pihak harus apa ya, mensosialisasi tentang dunia peternakan itu sendiri agar peternak-peternak kecil menengah itu mampu apa ya, bersaing dengan peternak-peternak yang besar gitu. Karena untuk dunia sekarang, dunia peternakan untuk di luar daerah Lampung sendiri itu udah sangat-sangat berkembang gitu. Gitu. Jadi untuk peternak-peternak yang kecil tuh harus ada apa ya? Ada introspeksi diri dari orang-orang yang benar-benar dia tuh tahu dunia peternakan, seenggaknya ngasih tahu gitu tentang dunia peternakan itu sendiri. Iya. Baik. Ketika kita sudah terjun ya di dunia peternakan ataupun mungkin melalui perkuliahan di perguruan tinggi ataupun di universitas lain ya, tentu ini ilmu-ilmu akan kita dapatkan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, bagaimana untuk menanamkan agar masyarakat cinta terhadap dunia peternakan ini? Kalau menurut Zaid, apa yang harus dilakukan untuk masyarakat itu bisa mencintai dunia peternakan? Untuk pertama itu kita harus apa ya, mencari ilmu tentang peternakan itu sendiri. Terus untuk seenggaknya ada penyuluhan-penyuluhan tentang peternakan, dan ternak itu kan makhluk hidup. Iya. Jadi seenggaknya karena itulah rezeki kita, itulah harus kembangan kita. Jadi kita harus mencintai ternak itu sendiri, bukan hanya kita memberi pakan, memberi minum, kita kandangkan saja. Tapi kita nggak pernah apa ya, nggak pernah memperhatikan ternak itu sendiri gitu. Jadi seenggaknya karena benda hidup kan bisa mati gitu kan. Jadi seenggaknya dari masyarakat sendiri itu tahulah kalau beternak itu karena keinginan hati, bukan hanya ikut-ikutan saja gitu. Baik. Ketika menerima pembelajaran atau perkuliahan di Unsud itu sendiri, ini antara teori dengan praktek, kira-kira perbandingannya banyak yang mana ini? Untuk perbandingannya lebih banyak yang prakteknya, karena kalau yang praktek sendiri itu kan kita langsung dengan ternaknya. Kalau di teori kan kita hanya untuk pembelajaran-pembelajarannya aja gitu. Kayak pemberian pakan sekian. Kalau kita udah di lapangan, kita kan langsung memberi pakan tuh berapa. Nanti kita apa ya, kebutuhan dari ternak itu tuh langsung terlihat di saat kita langsung praktek gitu. Kalau kita hanya melalui apa materi-materi saja kan, kita kalau nggak praktek kan nggak terlihat jelas gitu dari kebutuhan ternak itu sendiri. Iya. Nah, sedangkan untuk dunia peternakan sendiri itu kan banyak jenisnya ya, Jait ya. baik dari jenis unggas ataupun mungkin hewan-hewan lainnya. Nah, sementara untuk Zaid Al-Khair ini di perkuliahan sebenarnya peternakan jenis apa sih yang sedang dipelajari? Kalau untuk pembelajaran sendiri itu hampir semua peternakan kita pelajari. Mm-hmm. Tetapi untuk saya sendiri lebih fokus terhadap dunia peternakan kambing perah dan sapi perah gitu. Karena yeah, untuk potensial di daerah kita sendiri, khususnya di Lampung, itu masih minim gitu, masih sedikit apapun meskipun ini, apalagi kambing perah, karena di sini masih belum begitu banyak gitu kan. Iya. Dan tentu ini jenis-jenis kambing perah ataupun sapi perah juga ini untuk memilih bibit-bibit yang bagus ya, kemudian bagaimana cara memeliharanya, tentu ini ada ilmunya tersendiri ya, di dunia peternakan. Nah, selama ini cara untuk bagaimana agar kita ataupun masyarakat pada umumnya ini bisa memelihara baik itu sapi perah ataupun mungkin kambing perah secara baik seperti apa? Untuk pertama itu kita cari lingkungan yang hampir sama dengan ternak itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, jauh dari pemukiman warga, karena kan dari ternak itu sendiri kan menimbulkan bau yang gitulah, tidak sedap. Tetapi untuk manajemen pemeliharaannya, untuk khususnya kambing perah itu untuk kandang harus kandang panggung, terus kemiringan lantai itu 5 derajat, terus tempat pakannya yang sesuai dengan standar biasanya, terus kalau bisa di tempat yang sedikit sejuk juga. Karena kambing perah kan dia di iklim yang sedikit dingin gitu, tidak begitu panas. Jadi kalau emang ingin memeliharanya, jenis kambing untuk yang tenar di Indonesia untuk saat ini yaitu peranakan Etawa dan kambing Sanen gitu. Iya. Nah, kemudian untuk mendapatkan bibit, andaikan seseorang ingin memelihara apa yang tadi disampaikan kambing Etawa begitu ya. Nah, apakah memang ini ada penjualannya khusus? Untuk penjualannya sendiri ada, itu di daerah Kemiri Kebo, Turi, Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah kemarin saya sempat PKL di sana. Di sana emang penjualan peranakan Etawa, terus mau bibit yang dari yang bagus, berkualitas nomor 1, sampai yang standar gitu ada di sana gitu. Iya, berarti khusus untuk daerah Jawa ya, ini memang sudah hampir banyak lah ya untuk bisa kita dapatkan. Termasuk mungkin sapi-sapi perah yang memang mereka tergolong bibit unggul begitu iya, ya. Iya, kalau untuk sapi perah sendiri itu sekarang di Purwokerto ada, di sana ada balai pembibitan sapi perah itu di Batu Raden. Itu alhamdulillah di sana juga udah cukup besar pembibitan untuk khususnya di sapi perah gitu. Iya, baik. Tadi bahwa untuk pengususan di peternakan perah, terutama ini kan sapi dan kambing ya. Iya. Nah, sementara ini untuk hewan-hewan ternak seperti itu ada jenis-jenis lain seperti kerbau ya, kemudian juga kuda. Nah, sementara untuk di masyarakat awam ini yang sering didengar dan dikenal kan memang antara sapi dan kambing yang diperah itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kerbau itu sendiri? Sedangkan itu hampir sama jenisnya ya. Apakah memang belum pernah diadakan pemerahan untuk hewan kerbau seperti sapi begitu ya? Nah, ini kalau menurut Zaid gimana tentang dunia peternakan untuk kerbau sendiri? Untuk kerbau sendiri sebenarnya sudah ada di, kalau nggak salah itu daerah Medan, itu udah memerah dari susu kerbau itu sendiri. Tetapi untuk apa ya, untuk masalah untuk membuntingkan kerbau sendiri itu kan Kerbau itu kalau dia sedang birahi atau Yeah. ingin minta kawin gitu tuh, dia tuh tidak terlihat gitu. Jadi sebenarnya kalau dia tidak terlihat kan jadi tidak bisa dikawinkan, terus tidak mempunyai anak dan tidak menghasilkan susu gitu. Karena untuk menghasilkan susu, ternak tersebut harus melahirkan dulu gitu, melahirkan anak dulu. Jadi emang terus untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia tuh belum tahu gitu teknik teknik pemerahannya seperti apa, manajemen pemeliharaannya. Lalu setelah diperah itu apa susunya mau dikemanain kan? Nah, itu masih masih butuh apa ya? Butuh kayak orang-orang itu mensosialisasikan tentang teknik pemerahan, tentang pengolahan ternak apa pengolahan susu setelah diperah gitu. Itu terutama untuk hewan kerbau ya, Kerbau. jenis kerbau. Nah, karena memang selama ini yang kita dengar ya antara sapi dan Kambing, kambing. iya. Ya, tapi memang itu sudah apa yang tadi disampaikan memang sudah ada yang pernah mempraktekkan begitu ya. Nah, kemudian kalau dari unsur gizi atau kandungan yang gizi kandungannya terhadap susu kerbau dengan kambing atau sapi tadi gimana perbedaannya? Kalau untuk sebenarnya untuk gizi itu lebih di antara kambing dan kerbau. Kalau sapi masih standar karena untuk kerbau untuk kambing sendiri itu ada beberapa beberapa manfaat yang emang apa ya? Emang itu hanya ada di susu kambing itu sendiri gitu. Banyak orang pengobatan-pengobatan melalui susu kambing gitu. Khususnya waktu pas saya PKL di sana, emang susu kambing di sana itu hampir terjual di ada di seluruh Indonesia itu. Nah, untuk susu kerbau sendiri itu untuk gizinya juga termasuk tinggi dari ininya, termasuk tinggi juga untuk kandungan gizinya untuk sak kambing apa untuk sak kerbau. Karena itu tapi produksi susunya itu lebih lebih rendah gitu. Jadi untuk produksi susunya itu lebih rendah dibandingkan ternak perah yang lain gitu. Ya, baik. Nah, kemudian tadi ada kuda. Ya kan? Kuda juga hampir-hampir sejenis lah ya dengan kerbau sapi. Nah, apakah ini juga termasuk dalam kategori pemerahan juga kalau binatang kuda? Untuk kuda sendiri itu sebenarnya bukan ruminansia, tapi dia itu semacam apa ya? Dia hanya punya mempunyai rumen satu aja, jadi perut satu, perut tunggal aja. Jadi sebenarnya untuk kuda sendiri itu nggak untuk pemerahan gitu. Susu-susu kuda pun sekarang untuk kuda sendiri kan jarang nih di Indonesia juga, untuk perkembangannya juga jarang. Jadi emang kalau kuda tuh nggak diperah gitu. Oh iya, gitu ya. Nah, ini kan dulu pernah kami dengar ada iklan susu kuda liar. Apa kaitannya ini dengan ya dengan ilmu peternakan tadi bahwa Zaid katakan memang ini tidak ada khusus pemerahan untuk kuda ya. Tetapi apakah itu hanya sekedar iklan ya, bahwa ada susu kuda liar? Nah, ini seperti apa ini? Untuk susu kuda liar sendiri itu kan mungkin hanya produk iklan saja. Sebenarnya bukan emang pure itu asli susu dari kuda sendiri bukan, gitu kan. Ya? Bukan, karena susu kuda liar tuh mungkin hanya untuk merek apa ya? Merek dagang agar dagangan itu laku gitu. Sebenarnya untuk kandungan-kandungan dari susu kuda liar sendiri itu belum tentu itu kuda liar, susu kuda gitu kan. Yeah. Bisa dari susu sapi. Karena mungkin ditambahin apa-apa, kan karena image-nya kan susu kuda liar itu untuk orang minum agar kuat gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya mungkin ada tambahan-tambahan dengan apa-apa gitu yang bisa membuat orang kuat gitu. Sebenarnya tidak ada gitu kan. Iya, berarti itu memang bukan asli dari kuda ya. Bukan. Mungkin itu memang karena untuk iklan saja iklan ya. Iklan aja. Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita seputar dunia peternakan. Memang masih banyak yang kita kurang atau belum tahu seluk-beluk tentang peternakan itu sendiri, sampai-sampai dengan jenis pemerahan susu itu ada tentunya ada teknik-teknik tersendiri ya. Iya. Nah ini bagaimana Jaid? Andaikan seseorang memelihara sapi perah, bagaimana agar produksi susunya itu bisa menghasilkan yang lebih baik dan lebih banyak? Dan yang pertama itu dari pakan, karena pakan itu sangat mempengaruhi dari produktivitas, reproduksi, dan perkembangan dari ternak itu sendiri. Pertama pakan, habis itu manajemen pemeliharaan dan lingkungan. Jadi untuk pemeliharaan sapi perah yang itu harus sesuai dengan suhu tubuh asli dari ternak itu sendiri gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan produktivitas yang tinggi, harus menggunakan pakan pun yang baik gitu. Pakan dengan kandungan gizi yang baik, kandungan protein yang baik di pakan itu sendiri gitu. Karena untuk dia makan itu nggak cuma untuk tubuhnya, karena untuk produksi susu itu sendiri gitu. Jadi emang sangat diperlukan manajemen pakannya, itu yang paling penting untuk mendapatkan produktivitas untuk produksi yang tinggi pada susu itu sendiri. Iya, baik. Tentu ini menjadi satu informasi dan tambahan ilmu bagi kita semua, terutama para pendengar Radio Alafata, dengan adanya bincang-bincang kita di acara dialog siang tentang dunia peternakan ini sangat-sangat besar untuk manfaat yang perlu kita dapatkan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama Zaid Al-Khair. Beliau merupakan mahasiswa Unsud Purwokerto. Baik, saat ini Zaid Al-Khair sedang pulang kampung lah ya. Iya. Yeah. Nah, apakah ini memang acara liburan atau mungkin cuti atau bagaimana? Ini acara emang liburan, libur karena libur panjang di kuliah itu kan hampir 2 bulan. Jadi setelah PKL bisa masih ada waktu 1 bulan kita bisa pulang gitu. Dan di sini juga ada beberapa permintaan untuk mensosialisasikan tentang Universitas Jenderal Sudirman-nya gitu. Iya, karena memang sebagaimana informasi yang tadi disampaikan bahwa ini masih sangat sedikit ya untuk alumni-alumni Alfata sendiri yang masuk ke Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Nah, mudah-mudahan dengan Zaid Al-Khair ini dalam rangka kembali atau pulang ke rumah, sembari nanti bisa mensosialisasikan ini ya. Terutama ini untuk para santri ataupun mungkin masyarakat. Untuk para santri kelas 3 SMA-nya. Tapi mungkin kalau dari sisi masyarakat atau warga di seputar Pondok Pesantren Al-Fata Lampung ini, mungkin tentang ilmu-ilmu peternakannya mungkin perlu insya juga Allah, ya. Tapi sementara untuk bisa menarik para santri yang sudah duduk kelas 3 ini bisa masuk ke Unsud, tentunya ini perlu sosialisasi juga ya. Iya, karena untuk Unsud sendiri dari masih di orang-orang di Lampung sendiri itu masih sedikit awam gitu, karena tapi kalau untuk di daerah Jawa udah tenar gitu, karena belum banyak yang dari Lampung itu kuliah di Unsud gitu. Kalau mah kualitasnya tidak kalah saing dengan universitas-universitas negeri lainnya gitu. Dan ini mungkin termasuk universitas yang diunggulkan ya di Indonesia untuk Unsud itu sendiri Karena ada beberapa fakultas yang benar-benar diunggulkan di Universitas Negeri Jenderal Sudirman ini. Yang pertama itu Fakultas Akuntansi, terus Fakultas Biologi dan Fakultas Peternakan. Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama Zaid Al-Khair, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto saat pulang kampung. Tentu ini akan menjadikan tambahan ilmu bagi kita. Nah, seperti apa kelanjutan dari perbincangan kita di dunia peternakan ini bersama Zaid Al-Khair? Tentu akan dilanjutkan di season kedua. Setelah jeda berikut ini, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Al-Fatah untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam. Setitis derita mendang segudung kurniaannya, segudung kurniaannya. Usah mengharapkan kesenangan dalam perjuangan penuh pengorbanan, usah dendam berpanjangan, maafkan kesalahan insan, begitu ajaran Tuhan. Kasih Allah, kasih Allah, kasih Rabbi Jalla Allah, ya lukisan Allah. Alhamdulillah,

terus tentang beasiswa juga, beasiswa bidik misi, terus gimana caranya, terus pengambilan beasiswa-beasiswa lain yang ada di universitas-universitas yang ada di universitas apa Jenderal Sudirman itu sendiri. Terus tata cara memilih untuk waktu senam PTN undangan maupun senam PTN tertulis, tata cara untuk memilih fakultas atau universitas yang diinginkan gitu. Iya. Nah, sementara untuk beasiswa selain memang bidik misi, ini yang sudah berjalan di Unsud beasiswa apa saja? Untuk beasiswa ada beasiswa PPA itu dari fakultas, untuk BBM dari universitas, untuk beasiswa mandiri itu dari Bank Mandiri, terus ada beasiswa Jarum itu dari produk ya Jarum sendiri, terus dan beberapa beasiswa lainnya gitu, ada yang dari beasiswa dari apa sih Mafaja, waktu ada Mafaja di sana kayak pondok pesantren juga gitu. Nah, untuk beasiswa Depak RI mungkin masih ada nggak di sana? Kalau untuk Depak RI sepertinya belum masuk, belum, karena kan ya? Karena untuk di Depak sendiri kan rata-rata untuk universitas-universitas yang Islam ya, ada Islam dan ada juga di negerinya tuh. Iya, baik. Nah, terutama ini untuk kelas 3 Alia yang akan melanjutkan di jenjang pendidikan perkuliahan, ini akan membutuhkan wawasan-wawasan yang cukup ya untuk mereka. Ya. Nah, gambaran apa kira-kira dari Zaid Al-Khoir untuk memasuki dunia perkuliahan ini, terutama untuk mereka, kesulitan-kesulitan yang bisa diatasi seperti apa? Untuk kesulitan-kesulitan sendiri mungkin nanti di awal setelah apa ya penilaian berkas dari pihak universitas. Nah, itu kadang-kadang ada berkas yang tertinggal ataupun berkas-berkas yang tidak lengkap gitu. Untuk mengantisipasinya dari sekarang, berkas-berkas itu udah harus disiapkan untuk ke jenjang selanjutnya. Lalu apa ya? Kayak mungkin kita belum tahu dunia perkuliahan itu seperti apa, mungkin karena di sini kan untuk pergaulan kita kan hanya lingkungan-lingkungan sini saja. Jadi kalau di sana kan lingkungannya emang udah apa ya, lingkungannya tuh udah luas gitu, jadi kita bisa bertemu dengan orang-orang mana aja gitu. Mungkin kesulitannya mungkin kita komunikasi dengan orang-orang itu sendiri. Iya, baik. Tentu ini pemberkasan juga nanti akan disosialisasikan ya terhadap anak-anak kelas 3 Alia ya. Nah, itu seputar apa saja untuk pemberkasan? Untuk pemberkasan sendiri itu kayak surat keterangan baik dari sekolah, terus surat pindah dari kelurahan, surat bertingkah laku dari kepolisian, surat kesehatan dari dokter, terus surat tidak buta warna. Terus kalau ingin mendapatkan beasiswa-beasiswa itu ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan gitu, dan sebagainya gitu. Masih ada beberapa berkas yang belum itu, dari itu juga nilai-nilai dari sekolah juga itu penting. Iya. Baik. Nah, itu dari sisi kesiswaan ya, untuk sosialisasi nantinya. Kemudian tadi ya, kalaupun mungkin sementara untuk Zaid Al-Khoir ini masih menitikberatkan kepada santri atau siswa, terutama kelas 3 Alia untuk sosialisasi. Tapi untuk masyarakat tentang keilmuan peternakan sendiri sebenarnya mungkin sudah bisa ya dipraktekkan dalam bentuk memang praktek lapangan kepada warga atau masyarakat yang memang memiliki ternak kambing ataupun sapi saat ini. Nah, ini misalnya kita sosialisasikan ke masyarakat, ini seputar apa yang akan disampaikan? Untuk ya, seputarnya seperti pakan. Jadi karena kan pakan itu sangat penting sekali untuk ternak itu sendiri. Jadi untuk produktivitas, reproduksi, untuk perkembangan ternak itu sendiri dari pakan itu sendiri. Jadi ada beberapa pakan alternatif yang bisa dilakukan pada para peternak. Nah itu udah mungkin beberapa limbah ataupun pakan yang hanya diberikan saja, tetapi sisanya banyak itu seperti jerami, batang padi. Nah itu bisa untuk pakan dengan kandungan yang lebih tinggi, namanya diamoniasi gitu, untuk fermentasi pakan sendiri gitu. Lalu untuk manajemen kandang, manajemen pemeliharaan gitu. Jadi sebaiknya kalau emang nanti untuk disosialisasikan itu yang terutama di pakan dan di manajemen pemeliharaan gitu. Iya. Nah, ini mungkin juga warga masyarakat juga mungkin masih ada yang belum tahu selengkapnya lah ya tentang pakan ataupun kandang. Nah ini memang sebenarnya juga diperlukan juga ya untuk sosialisasi ke masyarakat. Iya. Nah kemudian untuk anak-anak tadi, ini seputar keilmuan bagaimana? Apakah juga perlu? Walaupun mungkin mereka kan memang baru persiapan ini ya. Nah kalau menurut Zaid tentang keilmuan khususnya di peternakan. Kalau untuk keilmuan sebenarnya ilmu itu bisa diambil dengan siapa saja gitu. Kalau untuk santri saat ini kan biar dia fokus untuk pilihan mereka sendiri gitu. Jadi nggak menitikberatkan di Fakultas Peternakan gitu. Karena keinginan santri-santri sendiri kan beda-beda, ingin dia mana, di mana, di mana gitu. Kalau nanti kita menitik fokuskan kayak kita nanti maksa gitu kan. Sebenarnya perlu untuk apa ya? Hanya untuk sosialisasi aja, pengetahuan tentang dunia peternakan itu aja sepertinya perlu. Iya. Baik. Kemudian untuk perkuliahan ya di sana yang saat ini ya dijalanilah oleh Zaid Al-Khair. Nah, ini tentu antara pihak mahasiswa dengan pihak dosen yang begitu banyak ya tentunya ini. Baik itu dari mahasiswa, para dosen. Nah, ini bagaimana caranya agar si mahasiswa ini bisa lebih dekat untuk hubungan ya silaturahim, kemudian juga tentang ilmu-ilmu, pengalaman, pengetahuan supaya bisa lebih banyak mendapatkannya. Ini kedekatan seorang mahasiswa dengan para dosen seperti apa? Kalau untuk kedekatannya itu kita intinya dari kita sendiri. Jadi kalau emang ilmu yang ingin kita raih itu mendekati dosen. Misalkan di dunia peternakan itu kan banyak peternakan-peternakannya gitu. Iya. Yeah. Untuk pendekatan sendiri kita sering bertanya, sering komunikasi aja dengan dosen itu sendiri. Terus yang paling bisa bikin dosen itu tahu kenal kita gitu, karena disitulah titik-titik utama kita akan dekat dengan dosen gitu. Yeah. Ataupun jadi bagian dari mata kuliah itu sendiri seperti asisten mata kuliah itu. Ada beberapa mata kuliah yang harus ada praktikum dan itu mahasiswa yang jadi yang mengasistenin mahasiswa lain gitu. Iya. Yeah. Baik, nah kemudian ya, tadi tentang informasi beasiswa, terutama yang saat ini dijalani oleh Zaid Al-Khair adalah beasiswa bidik misi. Apakah ini ada semacam ya peraturan tersendiri dengan adanya beasiswa bidik misi ini? Andaikan nanti mahasiswa itu dengan waktu yang sudah ditargetkan harus selesai, ternyata belum selesai. Nah, ini bagaimana? Kalau untuk itu nanti kita bayar sendiri gitu. Jadi, kalau misalkan target pemberian mahasiswa bidik misi untuk D3 itu cuma 3 tahun dan S1 4 tahun. Nah, itu tidak misalkan lulus tidak sesuai target, sisanya kita bayar sendiri gitu. Di semester selanjutnya kita bayar sendiri. Karena dari pemerintah sendiri itu udah mentargetkan seperti itu gitu. Dan Jadi tidak ada istilah mungkin kena denda atau bagaimana? Enggak. Enggak ya. Kecuali dia ini apa? Misalkan dia dapat mahasiswa bidik misi, iya, udah jalan 2 tahun kuliah, abis itu dia pergi gitu. Nah itu bisa suruh ganti. Terus misalkan dia ada masalah-masalah di kampus gitu, sampai dia bisa di DO ataupun dikeluarkan dari kampus itu sendiri. Nah itu bisa untuk mengembalikan uang itu sendiri gitu. Iya, sejumlah uang yang mungkin dikeluarkan. Yang udah dipakai gitu. Oh gitu ya. Iya. Baik, maka dengan demikian, baik itu mahasiswa ataupun mahasiswinya memang harus menjaga betul ya, amanah yang sudah diberikan dengan adanya beasiswa bidik misi tersebut ya. Terus ada beberapa peraturan juga untuk di bidik misi, untuk IP itu apa ya, indeks prestasinya, kalau setiap tahun itu berubah. Jadi waktu tahun saya, IP tidak boleh di bawah 2,5. Gitu. Kalau untuk tahun-tahun selanjutnya katanya meningkat terus katanya. Sampai tahun ini nanti. Iya, sampai tahun berapa ini. Berapa target? Target IP-nya 3 katanya. 3 ya. 3. Untuk tahun 2014 ini nanti ya. 3. Iya. Memang itu suatu keharusan yang harus para santri ataupun calon mahasiswa nanti harus bisa mencapai prestasi yang sudah ditentukan seperti itu ya. Andaikan dia tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Untuk keseluruhan, untuk di UNSUS sendiri, jadi sekarang tuh peraturannya itu sedikit ini mundur. Karena kan sekarang bukan hanya angkatan 2013 kan, karena bidik misi ini kan dari angkatan 2010 baru keluar bidik misi 2010 2011 2012. Nah untuk 2010 sampai 2013, nah itu tuh misalkan itu UNSUD masih nargetin kalau IP di bawah 2 bisa dicabut gitu, di bawah 2,00 bisa dicabut. Nah kenapa? Karena di situ kan kita udah diberi beasiswa, dianggap tidak serius, jadi bisa dicabut gitu dan ya, membayar yang udah dipakainya gitu. Iya. Ada nggak yang terjadi di UNSUD sendiri seperti ada itu? Ada ya. Ada. Terus ada juga yang dia itu melanggar peraturan-peraturan bidik misi. Seperti dia orang anak orang kaya, tetapi dia malah mau ngambil bidik misi gitu. Nah itu bisa dicabut dan bisa dikeluarkan dari UNSUD sendiri gitu. Jadi berkas-berkasnya itu harus sesuai dengan yang kenyataan gitu. Karena ada pensurveian rumah, terus nanti kita juga ngupload foto rumah juga. Nah ada apa sih, dari dosen itu nanti dari pihak pendidikan UNSUD sendiri itu akan mewawancarai orang tua anak mahasiswa itu sendiri gitu. Jadinya emang peraturannya seperti itu. Mereka memang harus terjun langsung ya, melihat kondisi yang sebenarnya di orang tua mahasiswa itu. Baik kondisi rumah ataupun mungkin memang pendapatan orang tua juga emang sangat ini apa diperlukan, karena untuk pendapatan misalkan masih di bawah 2 juta itu masih bisa, tapi kalau udah di atas 2 juta ataupun berapa gitu itu udah enggak itu gitu. Iya. Baik, Jahit ya. Itu tadi ya seputar kedekatan mahasiswa dengan para dosen ya. Nah, kemudian untuk Zaid sendiri nih. Ketika sudah berada di kampus kembali, ini bagaimana? Mungkin seputar komunikasi dengan orang tua. Sudah sejauh mana ini selama ada di sana? Ini kan yang jelas jauh nih ya. Dari Lampung sampai Purwokerto. Untuk komunikasi sendiri ya seenggaknya satu minggu bisa SMS orang tua ataupun nelpon gitu kan. Tetapi karena emang udah kesibukan di dunia kampus, mungkin satu bulan full gitu itu tidak terduga gitu kan. Jadi emang karena di peternakan sendiri kesibukannya lebih dengan fakultas-fakultas lain gitu. Iya. Nah kemudian selama ini sudah semester berapa? 5 hampir 6 nanti ya. Bentar lagi. Ini dukungan orang tua seperti apa sampai saat ini? Alhamdulillah masih dukung ya sepenuhnya lah. Karena emang ini udah keinginan saya, terus orang tua juga tidak memaksakan saya harus lulus apa gitu karena karena ini kan yang jalanin saya. Mudah-mudahan emang semester 8 udah harus lulus. Ya, saya harus lulus. Iya, baik. Nah, tentu ini dengan adanya ya acara Zaid pulang kampung, sementara memang masih ada waktu liburan ya, dari pihak kampus, ini tentunya dimanfaatkan sebaik mungkin dengan adanya tadi ya, untuk bisa mensosialisasikan kepada adik-adik kelasnya, terutama yang saat ini masih duduk di bangku kelas 3 Alia, ya kan? Nah itu mudah-mudahan bisa terjalin hubungan yang baik ya antara Zaid selaku kakak kelas ataupun alumni Al-Fatah dengan anak-anak yang saat ini masih duduk di kelas 3 Alia Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung ini. Nah, kemudian dari Asatid sendiri, ya kan? Apalagi seperti saat ini Zaid pulang nih, akan ketemu para asatidnya, ya kan? Nah, ini sejauh mana komunikasi setelah kepulangan kembali seperti ini dengan para asatid, mungkin dulu wali kelas ataupun mungkin kepala madrasah ataupun mudiru sufa? Mungkin ya hanya nyapa-nyapa aja. Dan terus nanya-nanya udah sejauh mana sih kuliahnya gitu. Terus kabar di sana gimana? Terus hubungan dengan ikhwan-ikhwan yang sekitar Purwokerto itu seperti apa gitu. Iya, ya, baik. Nah, kemudian untuk ya hubungan silah di daerah Purwokerto sendiri ya, ini kan mungkin di samping memang ada ikhwan, kemudian mungkin mahasiswa lain ya, yang kuliah di seputar daerah Purwokerto atau sekitarnya. Nah, selama ini untuk alumni-alumni Al-Fatah sendiri, bagaimana keterikatannya untuk bisa menjalin koordinasi, hubungan baik dengan sesama alumni? Kalau untuk alumni sendiri kan cuma hanya 3 orang saja yang ada di Unsus untuk saat ini. Jadi koordinasi nggak begitu itu gitu. Jadi emang udah karena kesibukan mereka masing-masing kan sama-sama di peternakan, 3-3-nya. Nah, jadi yang satu jadi asisten apa, yang satu udah ngebantu di universitas juga, dia jadi apa ya, jadi ketua pawang gitu. Jadi di pawang itu jadi ada kompleks peternakan itu khusus untuk fakultas peternakan gitu. Iya. Untuk hubungan dengan ikhwan, komunikasi ataupun mungkin ya hubungan secara islaminya lah ya. Nah, ini apakah ke niaba mana begitu? Kalau untuk hubungan ikhwan itu ada di Purwokerto itu di daerah Dukuhwaluh. Nah, itu di situ. Tetapi kalau misalkan ada pengajian-pengajian gitu-gitu kan adanya di Cilacap, dan itu butuh waktu yang kesananya hampir 1,5 jam lah. Dan itu kita udah disibukkan dengan dunia perkuliahan. Begitu ya. Iya, Sabtu Minggu pun masih beberapa banyak kegiatan yang nggak bisa ditinggalin gitu. Iya. Baik. Nah, kemudian tentu dari perbincangan kita ya kan, kemudian juga dengan adanya acara pulang kampung ya, ini harapan ke depan seperti apa dari Zaid sendiri selaku mahasiswa di Unsud Purwokerto ini, mungkin terhadap ya adik-adik kelasnya nanti untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentu ini harapan dari Zaid sendiri sudah terbayangkan. Seperti apa? Harapannya adik-adik untuk santri-santri kelas 6 Madrasah Aliyah ini bisa kuliah semua. Terus lebih baiknya di universitas yang negeri gitu. Mudah-mudahan juga di fakultas yang diinginkan adik-adik itu sendiri. Jadi gak ada paksaan dari orang tua, dari siapapun gitu. Karena kalau udah dipaksa itu tuh sepertinya gak akan terlihat titik temunya gitu. Iya, baik. Mungkin. Nah, Terakhir mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan untuk kalangan umum, terutama pendengar Radio Al-Fatah yang saat ini mungkin masih bergabung bersama kita mengikuti siaran di Radio Al-Fatah ini dalam dialog siang. Pesan-pesannya kami persilakan. Untuk pesan-pesannya, cintailah dunia peternakan, karena peternakan itu salah satu kebutuhan dari kita sendiri. Jadi ternak itu dibutuhkan di mana-mana. Jadi orang sekarang itu udah kehidupan pokok untuk kita sendiri gitu. Iya. Terus untuk pesan-pesan buat santri-santrinya, belajar dengan giat, capai cita-cita kalian dengan kesungguhan diri masing-masing. Terima kasih. Ya, baik. Untuk Zaid Al-Khair, demikian pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, kebersamaan kami. Bersama Zaid Al-Khair, mahasiswa Unsud Purwokerto yang sempat berdialog di acara dialog siang yang disajikan oleh Radio Al-Fatah dengan tema bagaimana agar kita cinta terhadap dunia peternakan. Sudah dibahas, sudah dipaparkan, tentu ini akan menjadikan satu informasi buat kita semua. Kepada Zaid Al-Khair kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas waktunya yang sudah disempatkan ke studio. Dengan demikian maka usailah sudah Fatih Ahmad menemani kebersamaan Anda di acara dialog siang di Radio Al-Fatah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.